Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa radio, para pemirsa dan pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, kepada para wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang dimanapun berada, serta pendengar-pendengar semuanya dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, diberi waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan anak kita, yang mana pendidikan anak kita sebenarnya adalah investasi akhirat kita, yang kita harap-harapkan amal itu akan selalu mengalir dengan doa-doa dari anak-anak kita yang soleh atau solehah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu imunisasi mental anak. Yang dimaksud imunisasi di sini itu bukan berarti seperti vaksin ya, atau berupa suntikan, tapi yang diimun ya pada diri anak adalah bukan fisik ya, sehingga kebal dari penyakit, tetapi yang perlu diimun pada diri anak adalah mental. Mengapa mental anak itu perlu diimun atau diimunisasi, dibuat menjadi kebal atau menjadi tangguh? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita termasuk kita ini hidup di lingkungan yang kadangkala lingkungan di sekitar kita itu tidak mendukung dalam pendidikan anak-anak kita. Ditambah lagi sekarang media sosial yang begitu mudah untuk diakses oleh anak-anak kita, itu sangat mengkhawatirkan orang tua ya, karena mereka sekarang sudah bebas yang mengakses kemanapun. Nah, sehingga perlu ya bagi kita orang tua itu untuk mengimun mental mereka, dengan harapan apa, walaupun mereka masuk ke dalam daerah yang penuh dengan ranjau, namun dengan imun tadi, insya Allah anak kita bisa lebih berhati-hati, bisa menfilter, sehingga mereka bisa selamat dari ranjau-ranjau yang ada di sekitar kita, yang mana ranjau-ranjau itu adalah hal-hal yang dapat merusak mental atau moral anak kita. Nah, ini sebelum kita membahas bagaimana kita mengimunisasi mental anak, terlebih dahulu kita harus mengenal anak kita terlebih dahulu. Ya, siapa anak kita, sehingga kita dalam mengimun itu tidak salah. Ya, sebagaimana dalam fisik pun ya, apabila sebuah vaksin yang digunakan untuk mengimunisasi seorang, pasti harus akan dilihat kondisi fisik atau badan dari orang yang mau diimunisasi. Demikian juga kita ingin mengimunisasi mental anak kita, maka kita harus tahu sebenarnya apa kondisi psikologis anak-anak kita. Itu penting sekali ya. Sebagaimana yang pernah kita sebut berulang-ulang ya, terkait dengan kondisi anak ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Fa bawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis tersebut sebenarnya menjelaskan sebuah ayat ya, di surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ya, yaitu atas fitrah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas fitrahnya. Ya, dan fitrah Allah tidak berubah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, makna fitrah di ayat tersebut kemudian dijelaskan dalam hadis tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan anna inna kulla mauludin yuladu mutahayyi'anil Islam. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu memiliki kecondongan untuk menerima Islam. Ini kecondongan untuk menerima Islam berarti bahwa anak kita lahir sejatinya ya mental mereka ya kondisi psikologis mereka itu sudah memiliki kecenderungan, memiliki kesukaan terhadap Islam yaitu kebaikan ya. Apalagi yang lebih sempurna dari Islam tidak ada. Maka bisa kita katakan anak kita lahir itu condong kepada sesuatu yang luar biasa. Maka setiap anak kita adalah hibat. Jadi di sini disebutkan kullu mauludin, setiap anak ya, tanpa kecuali. Ini terus kemudian di hadis lain ya terkait dengan kondisi anak kita yang lahir fitrah tersebut ya, sebuah hadis qudsi ya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, inni khalaqtu ibati khunafa kullahum ya, sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambaku itu hanif, yaitu condong kepada tauhid, condong kepada Islam ya, kullahum semuanya. Ya, tsumma atahum asyayatin, kemudian setan mendatangi mereka. Ya, fatsalahum antinihim, kemudian setan itu menggelincirkan mereka dari agama mereka yaitu agama Islam. Jadi intinya anak kita lahir fitrah, condong kepada kebaikan. Tapi ternyata kecondongan kepada kebaikan itu tidak aman. Ya, ada setan yang berusaha menggelincirkan fitrah anak tersebut. Setan menggoda anak kita itu bukan hanya ketika mereka sudah lahir, bahkan sebelum menjadi danin pun itu setan sudah berusaha menggoda ketika kondisi mereka masih berada di sulbi ayah mereka. Ini, jadi setan menggoda manusia itu bukan setelah mereka lahir, sebelum mereka lahir, bahkan sebelum menjadi janin. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang berusaha untuk menyimpangkan fitrah yang sudah condong kepada Islam tadi. Ya. Yang sudah jelas adalah ketika seorang suami dan istri ya mau berkumpul itu sudah mendoakan, siapa yang didoakan? Calon anaknya. Baru calon itu sudah didoakan perlindungan ya. Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana marayyatana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak yang Engkau karuniakan kepada kami dari setan. Ya. Nah, ini sebelum menjadi janin pun bahkan belum tentu itu nanti menjadi apa namanya? Terbentuk jadi janin itu sudah diperintahkan untuk meminta perlindungan. Ini jelas sekali bahwa yang menyimpangkan mental anak-anak kita termasuk manusia secara umum itu adalah setan. Nah, entah nanti setelah lahir anak itu setan itu mungkin menggoda bapaknya ya, menggoda guru di sekolahnya, dia masuk ke media sosial, masuk ke HP dan sebagainya ya. Setan itu bisa masuk ke aliran darah manusia. Ini. Nah, inilah antara lain kondisi anak-anak kita sejatinya mereka condong kepada kebaikan tapi ternyata ada setan. Ini. Bahkan ya dalam sebuah riwayat ya, ketika anak lahir ya, keluar dari perut ibunya itu disentuh oleh setan ingin digoda maka dia menangis. Nah, makanya inilah kondisi ya tentang mental anak kita yang tadinya condong kepada kebaikan ternyata setanlah yang berusaha menggelincirkan ya, entah setan itu menggoda kepada siapapun yang berada di sekitar anak kita. Nah, terus bagaimana kondisi yang demikian ini? Sikap kita ya, yang mana anak kita kadangkala mereka berkumpul dengan teman-temannya di sebuah lingkungan yang kadangkala kita itu tidak setuju, kadangkala khawatir ya, kita khawatir dengan kondisi lingkungan yang di sekitar kita itu sejatinya adalah setan yang menggoda lingkungan kita ya, setan yang menggoda lingkungan kita sebenarnya khawatirnya kita itu bukan dari sosok manusianya tetapi ternyata setanlah ikut berperan di situ. Dalam bahasa kasarnya itu biang keroknya ya setan ini. Nah, makanya setelah kita mengetahui demikian, nah makanya sekarang Nah, manusia yang condong kepada tauhid tadi sama setan, kira-kira kalau bahasa anak-anak itu menang mana kira-kira? Ya, antara setan dan manusia. Nah, kita kembalikan kepada kabar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaita syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, jadi tipu daya setan itu lemah. Ini harus kita pegang. Ya. Jadi namun demikian bukan berarti terus akhirnya kita merasa pede. Ya. Wah, setan lemah. Ya sudah, berarti menang manusia. Ya, manusia itu condong kepada kebaikan. Tapi ternyata di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, dan manusia itu dijadikan, ya, atau diciptakan itu bersifat lemah, sama-sama lemah. Ini. Ya. Jadi sama-sama lemah, manusia lemah, setan pun juga lemah. Walaupun manusia itu condong kepada tauhid, ya, ketika mereka lahir, namun di ayat yang lain disebutkan, ya, bahwa manusia lahir itu tidak tahu apa-apa. Ini jelas sama-sama lemah. Ini. Nah, lemah ketemu lemah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di ayat yang lain, jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, maka berta'awudlah. Ini. Nah, dengan demikian berarti kalau kita pahami, setan lemah, manusia juga lemah, tapi ternyata manusia dapat meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, kita harus meyakini bahwa sejatinya insya Allah taala manusia itu lebih kuat apabila meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Kuat untuk melawan setan. Ini yang harus kita ketahui. Namun kita dalam bersikapnya sebagai seorang muslim itu jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu melalaikan, ya. Berlebihan bagaimana maksudnya? Kita terlalu pede, oh pasti aku menang. Padahal kita tidak tahu apakah ta'awud kita itu betul-betul kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih terkait dengan keikhlasan kita yang kita belum tahu. Maka kita ambil jalan tengah, ya, jangan berlebihan, jangan terlalu meremehkan, oh pasti bisa. Akhirnya anak begitu diumbar, ya, terserah kamu main kemana tanpa adanya seleksi, tanpa memilihkan temannya yang baik. Ini berlebihan sehingga muncul permisif, ya, terlalu membiarkan anak. Ini pembiaran namanya. Ini juga tidak dibenarkan. Walaupun di sini memang kalau kita mau berlindung kepada Allah, insya Allah manusia yang lebih kuat daripada setan. Di sisi lain kadangkala terlalu protektif orang tua karena rasa ketakutan, ya, awas, hati-hati, hati-hati di luar, bahaya dan sebagainya, sehingga anak itu dikurung, betul-betul tidak boleh kumpul dengan teman-temannya. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan dalam hal apa? Ketika jiwa lemah, yaitu melalaikan sifat berani ini. Nah, maka cara apa namanya, jalan yang tepat, ya, bagi kaum muslimin adalah jalan tengah, ya, siratal mustaqim, jalan tengah, yaitu kita tetap, ya, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian kita memilihkan teman, ya, yang cocok dengan anak-anak kita, ya, pilihkan. Kalau ternyata yang kita pilih kadangkala kita masih ragu-ragu, maka berlindunglah, ya, kita mohonkan anak kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah taala kita begitu melepaskan anak kita, ya, memang ada rasa khawatir tapi ada harap, ya. Jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang. Kita khawatir nanti anak kita itu akan apa, terpengaruh oleh lingkungan sekitar, ya. Kemudian satu sisi kita juga berharap bahwa kita juga bisa minta pertolongan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak-anak kita. Jadi antara khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap ini harus seimbang. Ini. Kalau tidak seimbang, jomplang, ya, dan tidak nyaman pada diri kita. Nah, ini kondisi antara manusia dan setan. Nah, maka kalau kita sudah tahu demikian, nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengimunisasi mental anak kita? Ya. Ada dua langkah ya. Langkah yang pertama ini yang enggak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap cucu-cucu beliau ya. Antara lain ya yang beliau ucapkan ya, yang beliau sabdakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi ya, dalam tanda kutip anak-anak beliau, yaitu dalam ini cucu beliau, antara lain yaitu uidzukuma bikalimatillahi tamah ya, mingkuli syaitonin wahamah wa mingkuli ainin lamah ya. Ya, aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian ya, kalian berdua. Kalau anak kita laki-laki ya uidzuka. Kalau anak kita perempuan bisa kita katakan uidzuki ya. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian dari gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari gangguan ain ya, pandangan mata yang membuat berbahaya atau sakit. Ini. Nah, ini kita ucapkan ya, sering kita ucapkan ketika kita muncul rasa khawatir ya terkait dengan anak-anak kita yang terpapar dengan pengaruh lingkungan itu, baik melalui media sosial maupun ketika ketemu teman-temannya offline maupun online. Ini kita harus mengandalkan hal ini karena memang yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama dan yang langkah yang paling utama. Ini. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah psikologis. Kalau kita sebut dengan langkah kauni ya, kita belajar sebab akibatnya di situ. Nah, sekarang bagaimana kondisi psikologis anak kita? Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah condong kepada kebaikan. Maka hal ini menuntut ya pada diri anak itu untuk diakui. Adanya pengakuan bahwa tidak selamanya anak kita itu mudah terpengaruhi. Tapi kita juga harus meyakini juga bahwa anak kita pun juga bisa mempengaruhi temannya. Kita ambil jalan tengah ya. Jangan terlalu permisif ya, terlalu membiarkan sudahlah pasti kamu bisa mempengaruhi, tidak demikian. Atau mungkin terlalu khawatir ya. Dah jangan keluar, kamu mesti akan dipengaruhi ya. Jadi itu terlalu berlebihan, makanya yang kita ambil jalan tengah ya itu tadi ya. Kita tetap tidak memproteksi anak ya, sehingga anak enggak bisa keluar, dan kita pun juga tidak terlalu membiarkan anak-anak kita sehingga mereka bebas bergaul dengan siapapun. Nah, ini makanya perlu kebijakan dan pengakuan terhadap anak-anak kita. Nah, makanya bagaimana apabila anak mungkin izin kepada kita ketika mereka mau berkumpul dengan teman-temannya ya. Maka kita katakan ya kepada anak kita ya, ya Abi Umi tidak melarang kamu bermain dengan teman ya, karena itu adalah teman-temanmu sendiri. Tapi Abi dan Umi itu pesan ya, adik atau kakak, nanti kalau bermain sama teman-teman, kalau ada suara adzan ya, semuanya diajak ke masjid. Itu insya Allah nak mau, selama kita akui bahwa gak masalah lah dia berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian kita proteksi dengan apa? Yaitu dengan kita apa, imun ya, kita imun dengan apa? Yaitu dengan memberikan trust, yaitu kepercayaan pada dia. Nah, trust atau kepercayaan inilah yang bisa mengimun anak ya, karena merasa dipercayai maka dia berusaha untuk memegang kepercayaan itu ya, sehingga ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya apa yang dipesankan oleh ibu dan bapaknya itu akan dia pegang. Ini kondisinya berbeda ya. Seandainya mungkin anak kita pengin atau izin kepada kita untuk bermain bersama teman-temannya dan kita khawatir nanti anak kita akan terpengaruh ya. Karena mungkin teman-temannya adalah orang-orang awam yang kadangkala ada yang mungkin tidak apa namanya belum paham tentang masalah agama atau belum paham tentang masalah as-sunnah dan sebagainya. Nah, makanya apabila kemudian kita protektif anak tersebut ya, sama sekali enggak boleh keluar, pokoknya enggak boleh kamu di rumah. Padahal dalam jiwa anak ya, atau min atau psikologis anak tuh pengen sekali, namanya anak itu pengennya bermain dengan teman-temannya ya, pengen sekali bermain dengan teman-teman, sangat pengen ya. Tapi ternyata tidak kita berikan trust, maka ada kekecewaan pada hati anak tersebut, walaupun mungkin gak berani mengatakan ya. Nah, kekecewaan tersebut itu kadangkala ketika ada kesempatan ya, maka dia bermain tanpa menghiraukan dengan siapa dia akan bergaul. Satu sisi orang tua tidak sempat memberikan imun kepada anak tersebut dengan pemberian kepercayaan tadi, kemudian pemberian nasihat-nasihat. Ini. Jadi pemberian nasihat kepada anak itu, anak mau menerima setelah kita memberikan trust, yaitu kepercayaan. Ini karena mereka lahir adalah fitrah, sudah condong kepada kebaikan, yang itu harus kita akui. Nah, ini langkah pertama dalam langkah-langkah kauni, yaitu yang terkait dengan masalah psikologis anak. Ya. Kemudian masih langkah yang kedua ini, ya, setelah kita memberikan trust, maka tetaplah kita dekat dengan anak kita. Ya, jangan kemudian anak pulang itu diintrogasi. Tadi ketemu dengan siapa, tadi bilang apa. Namanya kita memberikan kepercayaan, ya, jangan seperti selalu mencurigai. Kalau kita selalu mencurigai, ya, maka kepercayaan yang orang tua berikan kepada anak itu bagi anak, wah, ini orang tua enggak percaya sama saya, nyatanya curiga dengan saya. Nah, ini walaupun anak tidak bicara, ya, tidak ngomong pada kedua orang tuanya, tapi anak akan berpikir demikian. Itulah kondisi anak-anak kita. Maka ketika mereka pulang, ya sudah, kita anggap saja tidak ada apa-apa. Mungkin tanya bagaimana teman-temannya, menyenangkan apa tidak. Kita tanya yang umum-umum. Insya Allah Ta'ala kalau anak itu merasa dipercayai, ya, kemudian akhirnya orang tua menjadi orang yang paling dipercaya anak, ya, menjadi orang yang paling dipercaya anak, insya Allah dia akan cerita tanpa diminta, ya. Apabila ada sesuatu yang mungkin di luar, ya, di luar dari kemampuan dia, atau mungkin dia takjub dengan sesuatu, itu akan diceritakan kepada orang tua. Nah, tugas kita di situ adalah mendengar. Kita jangan terlalu banyak memberikan ceramah pada anak. Ya, kenapa anak itu kadang-kala diceramai atau dinasihati itu enggak mendengarkan? Karena dia sudah merasa tahu, tetapi orang tua selalu mengulang-ulang. Apalagi anak laki-laki, atau mungkin ada apalagi anak yang tipenya adalah kuat di logika atau cerdas, itu cukup dengan sekali nasihat dia sudah mendengar. Kalau kita mengulang, itu sama seperti kita menganggap dia enggak paham, dan itu dia akan protes dan akan terasa sakit hatinya. Nah, makanya nasihat itu sebenarnya cukup sekali dua kali, ya, tapi kepercayaan itu diberikan, maka insya Allah akan diterima oleh anak. Ini jadi intinya bahwa untuk mengimun anak, mental anak dari pergaulan itu adalah dengan pemberian kepercayaan kepada anak. Ya, kita jangan terlalu khawatir atau khofnya terlalu dominan, atau mungkin terlalu dominan diharap, ya. Akhirnya pembiaran menjadi permisif, maka kita ambil jalan tengah sehingga rasa khawatir kita dengan rasa harap kita bahwa Allah akan melindungi anak kita harus seimbang. Yang itu akan membawa kita dalam mendidik anak-anak kita dalam kebahagiaan. Itulah jalan bahagia, ya. Nah, makanya terkait dengan masalah HP yang saat ini ada, ya. Apalagi sekarang anak itu sudah enggak bisa lepas dari HP. Anak sekarang gak bisa lepas dari apa, apalagi generasi alfa yang lahir setelah tahun 2010. Mereka sama sekali gak bisa lepas. Pernah ada sebuah orang tua yang bercerita, ya, ternyata tugas yang paling berat bagi anak itu, ya, adalah tidak pegang HP selama setengah hari. Ternyata itu luar biasa beratnya bagi anak di rumah. Nah, ini menandakan bahwa memang mereka itu sudah gak bisa lepas dari HP. Nah, akhirnya ketika mereka pegang HP, kita jangan berpikir negatif, ya. Kita berpikirlah positif bahwa sejatinya HP itu asalnya adalah benda yang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa memberikan manfaat. Nah, makanya sejatinya yang pelajaran yang perlu diberikan di sekolah saat ini itu adalah pelajaran bagaimana menggunakan HP yang benar. Selama ini sekolah tidak ada yang mengajarkan itu, bahkan orang tua kadang-kadang enggak mengajarkan. Anak-anak itu sudah pintar semuanya menggunakan HP, maka kita mengajarkan HP dalam apa, koridor apa, dalam hal apa, dalam hal batasan-batasan moral, batasan-batasan syariat, tapi kita tidak melarang mereka. Ini kita tetap membolehkan mereka menggunakan, tapi kita ajarkan kepada mereka cara menggunakan HP biar aman. Itu insya Allah anak mau nerima, tetapi dengan catatan mereka diberi kepercayaan, diberi trust untuk menggunakan handphone yang saat itu mereka tidak bisa lepas. Nah, ini sebenarnya inti, ya, dari imun, ya, mengimunisasi mental anak. Yang pertama tadi adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan membersamai anak. Intinya adalah dua ini, ya. Sehingga antara khauf dan rojak pada diri orang tua itu seimbang, maka anak itu akan merasa disayangi oleh orang tuanya, diperhatikan oleh orang tuanya, ya, didorong oleh orang tuanya, ya, sehingga anak akan lebih imun dan mereka tidak semata-mata hanya bisa dipengaruhi, tetapi insya Allah Ta'ala kalau mental mereka imun, justru mereka akan mempengaruhi teman-temannya. Ya, tentu saja nasihat-nasihat dari rumah sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka anak kita pun juga akan menjaga amanah dari orang tua itu, kemudian mereka juga insya Allah Ta'ala lebih bisa mempengaruhi daripada dipengaruhi. Demikian ya yang anak sampaikan yang terkait dengan imunisasi mental anak. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas pemaparan materinya dan ulasannya mengenai tema kita malam hari ini tentang imunisasi mental anak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 0895 2561 3326, ataupun dapat melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi tentang imunisasi mental anak, yang intinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah membersamai anak. Bagaimana Ustaz bila dikaitkan dengan hal tersebut, tentang lingkungan Ustaz, jika sebuah lingkungan sudah tanda kutip rusak dan mempengaruhi anak. Ada sebuah riwayat Ustaz atau kisah tentang Imam Syafi'i yang hijrah pindah dari Irak karena rusaknya lingkungan di sekitar Irak, ataupun Nabi Ibrahim yang hijrah membawa putra-putrinya serta istrinya ke Mekah karena menjauhi tentang kesyirikan di tempat tersebut. Bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan imunisasi mental anak tersebut, Ustaz? Ya, silakan, baik. Ustaz. Ya, jadi kembali lagi bahwa dalam mengimun anak itu jalan yang kita ambil adalah jalan tengah. Ya, jalan tengah di sini adalah jalan yang paling bijak. Nah, seandainya misal ya berkaitan dengan teladan dari para nabi tadi, ya alaihi wasallam, apabila sebuah keluarga kemudian memiliki seorang anak atau beberapa anak dan lingkungannya sangat rusak, ya tentu saja kita tidak ingin atau orang tua tersebut menggaulkan anak mereka ya dengan lingkungan yang rusak tersebut. Walaupun dia itu harus seimbang antara khauf dan rojak, tapi melihat lingkungan yang sedemikian rupa itu mungkin sangat membahayakan bagi anak. Maka langkah hijrah adalah langkah yang tepat sekali. Namun tidak semua orang tua demikian. Ya, jadi memang ada sebagian keluarga yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah, pindah. Ya, pindah dari lingkungan yang baik menuju ke lingkungan yang buruk menuju ke yang baik. Dan ini juga ada di sebuah kisah ya, ketika seorang yang sudah membunuh 99 orang kemudian bertanya kepada ahli ibadah, ternyata jawabannya adalah tidak memuaskan dia, dan akhirnya genaplah dia membunuh 100 orang. Itu pun sama orang alim ya, itu diperintahkan untuk pindah dari lingkungan yang jelek ya. Dari lingkungan jelek untuk pindah kepada lingkungan yang bagus. Maka hijrah itu adalah langkah yang tepat sekali. Namun kondisi saat ini ya, ternyata tidak semua keluarga itu mampu ya. Ada yang berat sekali untuk pindah karena mungkin finansial ya. Ada yang berat pindah mungkin karena orang tua, sehingga orang tua gak ada yang nunggui dan sebagainya. Berbagai alasan lah, dan berbagai udur yang dimiliki. Nah kalau sudah demikian, makanya memang hal tadi perlu diterapkan. Ya jangan terlalu permisif. Walaupun itu lingkungannya sudah rusak parah ya, tapi ana yakin bahwa di situ itu tetap ada teman yang masih bisa dipilih. Istilahnya masih ada yang lebih baik daripada yang dari yang tidak baik ya. Jadi ada yang lebih baik daripada dari yang tidak baik gitu. Nah, jadi bisa dipilih. Nah, itulah langkah-langkah yang saya katakan tadi adalah langkah jalan tengah. Nah, setelah itu kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan membersamai mereka. Nah, maka kita jangan terlalu permisif, terlalu mempersilahkan, terlalu membiarkan anak. Nah, makanya terkait dengan hal tadi ya, bisa kita katakan bahwa sejatinya walaupun kita bisa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu apakah permohonan perlindungan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Ini kecuali apabila sudah terjadi ternyata Allah melindungi anak-anak kita. Makanya memang kita berusaha ya untuk melakukan perlindungan kepada mental anak-anak kita dengan mengimunisasi itu, walau bagaimanapun mungkin kita hijrah ya, sudah pindah dari lingkungan yang mungkin tidak baik, mendapatkan tempat mungkin di lingkungan pesantren atau mungkin di lingkungan orang-orang yang soleh dan sebagainya, itu pun juga anak kita tidak bisa lepas dari godaan setan, tetap ada melewat media sosial kah, atau lewat mungkin walaupun di situ ada lingkungannya sudah terkondisi, tapi tetap ada namanya anak yang apa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, mungkin ada yang berbohong, ada yang mencuri, ada yang membuli dan sebagainya, tetap ada. Makanya kita tidak bisa apa menghindar 100% lepas dari godaan setan. Karena setan itu bisa masuk ke tubuh kita, setan pun bisa masuk ke dalam rumah walaupun dipagar rapat ya. Ya kecuali yang di rumah itu dibacakan Al-Qur'an ya. Di rumah itu tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan sebagainya yang menjadikan setan itu tidak masuk ke rumah tersebut. Nah, ini makanya terkait dengan hal ini tetap kita mengambil jalan tengah ya. Rasa khauf dan rasa rujak kita imbangkan, dan apabila ada kemungkinan untuk berhijrah maka itu adalah langkah yang lebih baik. Namun ternyata tidak semua keluarga mampu demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan selanjutnya akan kami bacakan pertanyaannya sudah masuk dari live chat di YouTube. Kali ini datang dari Bintang Senja. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika anak dipandang sebelah mata Ustaz karena hafalannya, hafalan Al-Quran pastinya Ustaz, yang lambat dan lemah di sekolah yang mengedepankan atau menerapkan hafalan. Saya sendiri kasihan terhadap anaknya tersebut yang drop dengan kondisi demikian. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, memang perlu kita ketahui bahwa setiap anak lahir fitrah, dan salah satu fitrah anak adalah mereka lahir memiliki potensi yang berbeda-beda, potensi unggul yang dimaksudkan. Dalam hal ini adalah memiliki al-mauhibah atau bakat yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat sekali menghafal, ya. Ada anak yang peka sekali perasaannya, dan ada anak yang lincah fisiknya. Ini ada tiga kemungkinan. Ya, anak yang cerdas secara dalam berpikir, ada anak yang peka perasaannya sehingga cerdas dalam berperasaan, kemudian yang ketiga adalah anak yang cerdas dalam fisik sehingga dia cekatan tangannya terampil. Ini biasanya kalau dia bermain olahraga sepak bola itu mahir sekali. Nah, anak yang tadi berat untuk menghafal itu kita harus meyakini dia akan kuat di bidang yang lain. Ya, sebagai contoh misal kita ambil contoh dia lemah di menghafal dalam berpikir ya, dalam mengingat, tapi ternyata kuat dalam berperasaan. Nah, apakah anak yang kuat di berperasaan kemudian lemah berpikir itu anak yang bodoh? Tidak. Ya, kecerdasannya adalah di bidang itu, di berperasaan. Apa kira-kira nanti kalau dia sudah besar, peran yang kemudian dia tekuni sehingga bermanfaat bagi umat, banyak yang terkait dengan perasaan ini. Ya, antara menjadi seorang konselor, ya, yang sering mendengar curhatan dari teman-teman, kemudian memberikan solusi-solusi kesulitan di rumah tangga dan sebaliknya. Itu orang-orang yang perasaannya peka, empatinya tinggi. Menjadi seorang perawat yang butuh ketulusan, yang butuh kesabaran, butuh empati dalam merawat orang lain, ya. Menjadi relawan yang butuh perhatian, apa perasaan, ya misal di korban bencana alam sehingga dia merasakan ikut betapa beratnya menjadi korban di bencana alam sehingga dia tergerak untuk membantu mereka. Ini contoh sedikit saja, masih banyak yang lain lagi. Nah, satu sisi yang kuat di Quran tadi ya sudah dia menjadi ahli Quran, ya. Ini dia akan menjadi ahli di Quran. Jadi sebagaimana Zaid bin Sabit pun juga waktu kecil juga menghafalnya kuat banget, ya kuat sekali, sehingga dia menjadi apa namanya diutus ya oleh sahabat Utsman bin Affan untuk membantu untuk menuliskan, ya menuliskan mushaf ini. Kemudian Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu itu juga hadir di dalam membaca Al-Qur'an dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi di sisi lain ya ada sahabat yang menghafal Qur'annya itu berat. Contoh ya, dalam riwayat itu ada yang menyebutkan itu adalah sahabat Umar bin Khattab ya, ada yang menyebutkan juga adalah anak beliau yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi yang anak ketahui ya dari buku sirahnya Syekh apa namanya Syekh Al-Misri ya, Syekh Al-Misri tentang kisah sahabat itu, beliau menyebutkan yang sulit ya untuk menghafal itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ya dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa beliau menghafal surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Ya, kemudian beliau menyembelih unta ya sebagai rasa syukur ya atas berhasilnya beliau menghafal surat Al-Baqarah. Sebagaimana kita ketahui namanya sahabat itu hafal berarti dia sudah paham. Sudah paham kandungannya dan sudah mengamalkan. Ini cara sahabat menghafal. Nah, makanya menyikapi anak yang tadi dipandang sebelah mata ya, seharusnya sekolah tidak demikian. Tapi kalau ternyata teman-temannya dan sekolah menganggap demikian, memandang sebelah mata, maka ini tugas orang tua. Ya, berusahalah untuk menggali potensi hebatnya anak. Nih. Ya, maka nanti kalau ketemu ternyata anak kuatnya di fisik, ya. Masya Allah, ya, anak Abi ternyata terampil sekali ya dalam fisiknya. Siapa tahu besok menjadi ahli teknik yang bisa membangun masjid ya, bisa membangun madrasah dengan kepintarannya di dalam ilmu teknik, misalnya teknik bangunan. Itu bisa memberikan semangat pada dia. Oh, berarti besok adik jadi ahli di bidang teknik berarti. Nah, ini akan menguatkan si anak ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan fokus ya pada potensi anak, kemudian kita siasati keterbatasannya. Ya, kita siasati keterbatasannya, kita siasati. Nah, kalau anak sudah apa namanya kemudian merasa diakui bahwa hebatnya di bidang ini, insya Allah nanti kelemahannya itu tidak begitu membebani dia. Ya, walaupun orang lain mengatakan demikian, demikian, demikian, tapi ternyata kalau orang tua mampu memberikan semangat kepada anaknya bahwa dia itu hebat di bidang tersebut, maka insya Allah ta'ala anak merasa dirinya itu pintar, dia merasa percaya diri sehingga dia menjadi semangat dalam belajar. Ini saja, ini saya sebutkan ya, sengaja saya sebutkan seorang tokoh teknologi walaupun dia bukan muslim, yaitu Albert Einstein ya. Beliau mengatakan bahwa setiap anak itu jenius ya. Itu kata Einstein ya. Dan insya Allah perkataan ini benar walaupun dia bukan orang muslim ya. Setiap anak itu jenius. Apabila kita menilai kemampuan ikan dari kemampuan dia memanjat, maka ikan akan merasa bodoh seumur hidupnya. Nah, demikian juga anak kita yang tadi menghafalnya susah ya. Menghafalnya susah, kemudian kita menilai dari dia itu dari kemampuan menghafalnya, dia akan merasa bodoh. Maka kita gali ya dia kemampuan dominannya di mana, dan insya Allah ada. Maka dia akan merasa pintar ya, merasa dirinya hebat, dan itu akan menjadikan dia semangat belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ya, dahulu itu tidak semuanya ahli Al-Quran, tapi semuanya ahli ibadah ya. Semuanya belajar Al-Quran, tapi tidak semuanya menjadi hafid. Ini perlu kita ketahui, karena kemampuan menghafal masing-masing sahabat juga beda-beda. Itu generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi. Maka yang kita contoh adalah beliau-beliau radhiyallahu anhum ya, generasi yang terbaik. Nah, makanya menyikapi hal ini ya, apabila anak lemah dalam menghafalnya, walaupun mungkin anak tersebut tidak tuntas ketika lulus sekolah terhadap target dari hafalan sekolah, tapi yang kita tanamkan pada diri anak, yang kita tumbuhkan pada diri adalah kecintaan menghafal seumur hidupnya. Ini penting sekali. Ini yang terkait dengan masalah imun tadi kan, imunisasi tadi ya. Kecintaan menghafal seumur hidupnya. Jadi walaupun dia lulus tidak tuntas ya targetnya, tapi insya Allah dia akan menghafal seumur hidupnya, walaupun mungkin usianya 30 tahun atau 40 tahun atau mungkin 60 tahun dia baru hafal 30 juz, enggak masalah. Justru yang jadi masalah ya Anak mungkin pintar menghafal, tapi ternyata kecintaan menghafalnya tidak tumbuh. Sehingga dia lulus sekolah itu tuntas 30 juz. Tapi kecintaan gak tumbuh, atau mungkin karena paksaan, setelah selesai sekolah, dia tidak menghafal lagi, murojaahnya susah. Hafalannya pada purutul sendiri-sendiri. Ini lebih parah kondisinya. Ya, makanya memang yang paling utama ya di dalam terkait masalah menghafal itu, pertama yang paling penting adalah tumbuhkan kecintaan mereka terhadap Quran. Itu penting sekali. Karena target kita bukan mereka menghafal atau belajar Quran itu hanya sekolah saja, tapi seumur hidup mereka ini. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah semua anak akan merasa hebat ya, mereka akan menghafal Quran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya, dan bukan karena paksaan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita pahami bersama bagi kita yang menyimaknya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan masih dari live chat channel YouTube. Kali ini dari Maria Lovina, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Sekolah sudah mengajarkan adab akhlak Ustaz. Namun di rumah, ketika dia kembali ke keluarga atau orang tuanya, ternyata orang tuanya belum punya ilmu tentang agama atau mendidik. Bahkan malah justru orang tuanya yang merusaknya. Malah bisa jadi, dalam tanda kutip, setannya adalah orang tuanya. Bagaimanakah sekolah menguatkan fitrah atau iman anak tersebut?" Silakan Ustaz. Baik, ya, jadi ini kembali lagi terkait masalah imunisasi tadi. Imunisasinya bukan di rumah, tetapi ternyata insya Allah itu dilakukan di sekolah. Memang kadangkala ada orang tua yang menyekolahkan anaknya, itu orang tua sendiri merasa tidak mampu mendidik karena memang dari akhlaknya orang tua yang tidak bagus. Ini menunjukkan bahwa walaupun orang tua itu akhlaknya tidak bagus, tapi tetap fitrah. Fitrah ada setiap manusia. Sejahat apapun orang tua, pasti menginginkan anaknya itu soleh. Semua orang tua tanpa kecuali, ya, walaupun dia orang jahat, pasti mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang baik. Nah, makanya ternyata orang tua tidak bisa memberikan keteladanan dalam hal akhlak ini, maka tugas orang sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan sekolah untuk bisa mengimunisasi mental anak sehingga setelah akhlak terbentuk di sekolah itu, di rumah dia tidak terpengaruh oleh orang tuanya yang mungkin setannya dominan pada orang tuanya tersebut. Langkahnya seperti tadi, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak tersebut, ya. U'iduka bikalimatillahit tammah, ya, dan seterusnya tadi, ya, aku mohonkan perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna kepadamu, ya. Min syaitonin wahamah, ya, min kulli syaitonin wahamah, dari semua setan dan binatang-binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan-pandangan mata atau ain yang jahat. Nah, itu kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua tadi, berikan trust pada anak kita. Kalau anak sudah dekat dengan guru di sekolah, sehingga guru betul-betul menjadi teladan, maka insya Allah ta'ala dia lebih mendengar gurunya daripada orang tuanya. Ini ya. Dan perlu diketahui bahwa mendidik akhlak itu bukan diajarkan, tetapi dengan penularan, dengan hati. Ini dengan akhirnya menunjukkan anak merasa kagum pada gurunya, maka gurunya akan dijadikan sebagai teladan. Tapi kalau kita hanya mengajarkan saja, anak suruh menghafalkan atau pengertian dari akhlak, contohnya akhlak memaafkan adalah ini, mereka hafal. Ya, tanpa guru itu istilahnya mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ternyata gurunya mudah marah sama murid-muridnya, susah untuk memaafkan. Bagaimana guru bisa mengajarkan akhlak pemaaf itu? Maka yang jadi kalau hanya akhlak itu diajarkan, anak-anak nanti hanya pintar ilmu akhlak, tetapi mereka belum berakhlak. Ini. Itu kalau hanya akhlak itu diajarkan, maka sejatinya akhlak itu ditularkan. Ya, ya. Sebagaimana pernah sering kita dengar ya mafhum bahwa pada majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dihadiri 5.000 orang. Ternyata yang mencatat, ya, yang belajar tentang ilmu yang sampai disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu cuma 500 orang. Selebihnya yang kurang lebih 4.500 itu belajar adab. Mereka tidak mencatat, ya, mereka hanya ingin melihat ya, bagaimana akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka ingin ketularan dan meniru apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka enggak mencatat. Nah, makanya bisa kita katakan bahwa belajar akhlak itu dengan meniru, ya, akhirnya yang mengajarkan akhlak harus berakhlak dulu, karena sistemnya harus ditularkan. Ya, makanya kalau seorang guru belum berakhlak, maka bisa dikatakan bahwa kemungkinan kecil, ya, bisa mendidik anak didiknya menjadi berakhlak. Karena apa? Enggak ada ditularkan. Nah, makanya langkah yang kedua setelah minta perlindungan kepada Allah, yaitu jadikanlah kita, ya, para guru itu berakhlak terlebih dahulu. Kemudian kita didikkan kepada mereka, maka insya Allah ta'ala mereka akan lebih imun ketika terpengaruh oleh orang tuanya di rumah. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan terakhir Ustaz, dan nanti silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Dari, masih di live chat, dari Bapak Wukir Sambodo. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara mengimunisasi mental anak jika ternyata kedua orang tuanya sudah berpisah? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Baik, masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan memang banyak terjadi. Berpisahnya orang tua itu sering sekali membuat anak itu terluka. Walaupun kadang-kala anak itu enggak bicara. Dan itu melukai fitrah anak. Ini tentu saja mereka merasa kecewa dan sebagainya. Kenapa kok ayah ibu berpisah? Mereka bertanya-tanya, apakah keduanya tidak bisa saling memaafkan? Dan kemudian anak juga merasa tertekan, ya, dengan teman-temannya. Intinya bahwa dengan berpisahnya ke sebuah keluarga itu sangat berpengaruh besar, ya, terhadap kondisi mental anak. Nah, sekarang bagaimana dengan mengimunisasi ini dengan kondisi mentalnya yang sudah terluka parah? Ini tentu saja cara mengimunnya juga dengan keseriusan yang lebih. Caranya sama sebenarnya, ya, sama caranya sebagaimana yang tadi disebutkan, hanya saja nanti kedekatan kepada orang anak ini itu adalah sembuhkan lukanya terlebih dahulu sebelum diimun. Ya. Jadi sebelum diimunisasi dengan cara tadi, sembuhkan lukanya terlebih dahulu. Bagaimana dengan menyembuhkan lukanya itu? Ya. Nah, ini antara lain, apabila seorang anak itu sudah kehilangan sosok ibu dan kehilangan sosok ayah, maka seandainya ini yang menangani, yang menyembuhkan luka hatinya adalah guru, maka hadirkan di situ, ya, pengganti. Ya, bukan pengganti ibu secara sebenarnya, jadi sosok pengganti. Mungkin ada ustadahnya yang nanti di situ mungkin berperan sebagai ibunya, ya, memberikan kasih sayang. Nanti mungkin ada salah seorang ustadznya yang di situ sosoknya adalah sebagai ayahnya. Karena secara fitrah setiap anak itu membutuhkan sosok ayah dan ibu. Nah, kalau sudah ada pengganti ini, ya, insya Allah ta'ala itu lambat laun luka hati itu sudah mulai tersembuhkan, mulai terrecovery. Ini tentu saja butuh ketulusan yang sangat luar biasa, dan insya Allah ta'ala pahalanya besar sekali. Ini makanya dekatkan atau gantikan sosok, dua sosok tadi. Nah, setelah itu mereka merasa nyaman bahwa aku sudah ada yang memperhatikan dari sosok ibu dan sosok ayah, ya, maka baru langkah untuk imunisasinya bisa dilakukan, ya, antara dengan mendoakan dia, ya, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepercayaan kepada dia. Nah, ini bedanya di situ, ya. Untuk mengimunisasi yang anak terluka berat, sembuhkan lukanya dulu dengan recovery karakter namanya tadi, yaitu dengan kalau dia ternyata kasusnya adalah pisah, ya, keluarga atau bapak dan ibunya pisah, maka gantikan sosok itu. Nah, ini sebenarnya tidak hal yang tidak mudah yang bisa dilakukan, ya, karena terkait dengan banyak hal, ya, kadangkala guru ingin mendekat kepada anaknya, kadangkala ada orang tuanya juga enggak terima, juga demikian. Jadi kasusnya bermacam-macam, memang masalah seperti ini butuh adanya dialog, ya, kepada para ahli yang di bidang itu, ya, sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. Ya, mungkin kalau melalui pertanyaan ini, ya, jawabannya secara umum, ya, kadangkala tidak bisa langsung mengena kepada permasalahan yang ada. Memang ini butuh kedekatan untuk dialog, konsultasi dengan para ahli di bidang ini. Ya, kemudian selanjutnya yang terakhir saya simpulkan ya tentang masalah ini. Jadi judul adanya imunisasi mental anak ini terkait dengan orang tua yang terlalu khawatir ya ketika mereka itu anak-anaknya itu bergaul dengan masyarakat sekitar atau dengan pengaruh-pengaruh dari luar, dan juga untuk orang tua yang terlalu membiarkan ya permisif sehingga anaknya bebas bergaul dengan siapapun, nggak peduli apa yang terpengaruh pada diri anak ini. Makanya imun ini adalah sebenarnya adalah jalan tengah ya, yang intinya antara rasa takut, khawatir, khauf ya, dan harap ya bahwa Allah akan melindungi anak kita, yaitu rojak, itu harus seimbang. Nah, maka keseimbangan inilah yang menjadikan kita mendidik anak-anak kita itu dalam keadaan bahagia, yang mendidik tapi bahagia sekali. Nah, antara lain indikator bahwa dalam kita mendidik anak itu masih ada kegelisahan, ada ketakutan dan sebagainya, itu pertanda bahwa metode yang kita terapkan pada anak kita itu belum tepat. Indikatornya di situ, sebab secara asal mendidik anak itu membahagiakan. Nah, kok ternyata dalam mendidik anak kok tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang belum beres ya pada diri kita dalam menerapkan metode pendidikan untuk anak kita. Maka kita perlu muhasabah ya, introspeksi diri, kita koreksi, kita evaluasi diri kita, mana yang salah, maka kita perbaiki. Jadi kita jangan tergesa-gesa menyalahkan anak ya, karena kita ketahui bahwa tidak ada masalah dengan fitrah anak ya, karena semua fitrah anak adalah condong kepada kebaikan. Maka setiap ada permasalahan pendidikan, langsung kita kembalikan kepada diri kita sebagai penanggung jawab utamanya, yaitu orang tua ya. Kita mungkin fitrah ke ayah bundahan, kebundaan ya, fitrah ayah bunda itu yang justru malah yang rusak ya, akhirnya ikut merusak fitrahnya anak ini. Makanya sejatinya masalah pendidikan yang paling pokok itu sebenarnya bukan pada anak ya. Kemudian juga bukan hanya semata-mata akibat lingkungan, tapi sejatinya permasalahan pendidikan yang utama adalah pada para orang tua dan pendidiknya. Itu sebenarnya demikian ya. Makanya kita sebagai orang tua marilah selalu introspeksi dan introspeksi diri ya. Mungkin ada sesuatu yang salah kita metode yang diterapkan pada anak-anak kita. Demikian ya. Apabila ada yang benar yang Anda sampaikan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda mohon maaf ya kepada para pemirsa, barangkali ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar semua, atau mungkin ada kata-kata yang salah, itu adalah dari diri pribadi dan setan. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, demikian juga mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing di dalam mendidik anak-anak kita semua. Demikian, wa'alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.